usah. Aku ora nangis perkara iki ya. Apa? Ra iku gelok tok. Kowe iki mbok mikir momonganmu susah iki lho. Lah aku sauruwe kene susah. Aku biyen wis tukang susah. Gusti Ayu Putih jeneng kok gampeng. Gampeng kok putih. Lakon iki bawang merah, bawang putih ya nyok. Ya ya krak. Lah putih kaya gampeng. Yen menapa kan dadak susah menika enten apa ta Gusti putih. Aduh aduh. Ana apa? Kupingku jebol. Mbok ngendika ngaji mriki blok kene. Lungguh kene ya lah. Enten apa kok susah? Mbok tangan wis, mbok tanganku dilungguhi. Lambemu. Are tanganku dilungguhi terus ngene. Enten apa kok dadak sajakipun mboten karenan penggalih ini mas cik aku sampean kisah kalau orang ngerti lah orang enten apa Gusti Putih sindir bayar aku sih. Lawang aku orang garis garis iki wis dhewe-dhewe. Iki rek, iki sindir nioko. Lah rek rene iki toprak. Kok nek kowe melu kono, kono njaluk tambah bayaran. Lah nek kono ki rek karo kono. Rek karo kono lah aku ndek ta rek. Rek kuwi lho. Kedudukane iki dhewe-dhewe. Neneng koperaan biasa kae nyoga ning ngarep kono direformasi saiki nang kene duduk sama rendah berdiri sama tinggi rakitan awake dhewe sing nyambut gawe nang dhuwur kono sing lungguh nang ngisor dhuwur karo ngisor kudu sepel iya upamane nyambut gawe nek sing dhuwur wis obah sing ngisor kudu ngimbangi. Nah ini sarobah, duur ya kudu obah. Kudu obah. Nah ini sarobah, duur gak obah. Wah pasif. Semenoga nek sing duur obah, nisar gak obah. Ya namanya juga kurang, anu kurang surprise. Gusti Putih. Tapi apa? Nek ini serobah dua robah? Nah, berkeringat lah. Tak anu jinglekmu tak nyuwun pirsa wonten apa ta Gusti Putih kok sajaipun pinten-pinten kirang muji kraya. Malah sinten ingkang ngusahaken badhe mangan sikil. Omong kok kleng terus karo kowe iki. Lah kok mbok kuwi teng kleng. Wis Gusti Putih wonten napa sih? Apa sampean kuwi? Mbok karena susah itu sebabnya apa? Eh, udah ngalih? Ji ngalih! Tak, kok ini lah ini bang matanya wah, ini kok lo boleh matanya lagi meeting. ambu apa ini ambu obat. Kurang waspada. Niko ngaten lho. Iya paman. Kajeng kula niko ngaten. Susah ya susah nengin. Aku ki do ngeleke mbok ya diku. Aku ku susah banget lho paman tadi yo. Tenang lho pirang-pirang dino aku. Kagak aku ketingung lho pikiranku. Nggih bingung niko nek enten sing dijak pertimbangan niko dijak memecahkan sesuatu. Tapi ya lho kowe nak tak jawab mau tak jawab. Ini senyawri kok Doraemon. Ini lho Doraemon. Doro Ayu Putih. Doro Ayu Putih. Ini bawang putih. Meniko. Sengaja pancen. Katanya bapaknya Doro Putih mau rabine. Lho. Bapak ini putih ki arep rabine. Ora rabi ta ora? Ah kene kok tak kok srek kok kaya ayo jamongan kok ora seneng kowe nek aku he. Iyalah, aku kaya ngono ta. Aku ora apa-apa nek pengen aku ora leh saka stadion, aku ora apa-apa. Sing disusahi napa? Monggo ajeng. Sing susahi napa? Susah perkara apa? Wis, aja ngejak omong aku lho. Napa? Aku wis serik. Napa? Apa kala iki ndak adat? Wong ora apa-apa. Ora apa-apa piye kemrutuk sing. Alah ngono, ngono ae nesu. Anae tak tuntak, tak tuntak, tak tuntak, tak tuntak, tak tuntak. Sing disusahi. Sing tak kuatirke iki ngene. Sing dikuatirke napa? Aku krungu kandhane wong akeh kae lho, Pak. Heeh. Yen to ibu kualon kuwi gaene sok dak siyo karo anake kualon. Jur kae ana lakon naratapan anak tiri kae lho, Pak. Sing tak wedeni yo kon sing kaya ngono kuwi. Panjane enek unen-unen, mbok kualon kuwi apike sak beton, eleke sak gunung kulon. Kuwi enek, kowe krungu apa ra kuping ngono. Nek ngaten lho, tidak semua ibu tiri itu sejahat apa yang dibayangkan ning putih. Memang tidak semua laki-laki. Tidak semua laki-laki. Kuwi lagune Pak Bas kok. Tidak semua begitu, ada juga ibu kualon karo anak kualon gemati direngkuh kaya anake dhewe. Lah niki cilikane dipe anak asu wong. Niki ra mboten dhewe wong tuwa. Terus enten wong sugih ngepe anak asu niki. Napa ta? Napa anak asu? Diopek iki lho. ASUH apa? Asu. Niku dereng dilakoni. Bapakipun ning putih badhe krama melih mau rumah tangga lagi ngambil seorang ibu. Ini berarti memperhatikan ning putih. Muga-muga besok ning putih itu kalau sudah rumah tangga kan enggak memikirkan bapak. Bapak ana sing ngopeni ngoten. Ana sing ngopen. Sampeyan tapi ora iso. Apa? Enggak bisa. Ya apa? Ini nanti tidak bisa terjadi seperti apa yang Anda bicarakan. Lah kok iso? Soale lakone iki kudu kelara-lara. Lho, ananging. Ananginge ping pira? Mboten sah dipikir, mboten sah. Gatelke pokoke manut mawon kula. Alah, becik urung. Waduh, Bapak rawuh. Bapak rawuh. Waduh, Pak Tamin. Bapak. Lah nek opo to? Aku gak aku. Aku pengen konoan. Sik, Bapak rawuh, Bapak rawuh. Nek bapak iki ning putih nek Bapak rawuh. Oh, alah anakku teko, anakku nggir, anakku teko. Awakmu wedok apa lanang? Wedok. Anakku teko lha iki. Lha anakku. Aduh, ibu hamil lagi. Kene-kene-kene cingene-kene. Aku rumangsa marem banget. Jene apa duwe batuk loro kaya ngene iki? Nanti suasanane rumah tangga kita regeng banget. Eh, kok mbluk. Kok iso mbluk? Wis tanggane kok mbluk, wis padang. Nggih, iki kanggo kowe. Matur nuwun. Aku oleh apa oleh bebatan sedo akeh banget. Oleh dagang Bapak Harjo Kolik batine akeh. Nah. Kuwi matur nuwun Pak kagem kula. Kowe pribadi dagang Pak Harjo Kolik batine akeh. Kanggo kowe. Kangge oleh dagang batine. Oleh dagang. Senengnya hatiku yang ngatasi aku sak jalan-jalan tancap ini mikir kayak jadi rumah tangga ini aku susah lah kalau ini bisa bujuk kayak gini ini dan entah mau ini gomban gomban sakit ya sakit ya masak sakit ya sakit ini bonus kanggo kowe Pak aku seneng ya ini apa kowe bisa hibur aku kayak gini ya gombal kula aku ya ora bakal lali karo kowe Iron pancen ya kaya ngono nyambut gawe ning kene ora usah ayo masa marem to ya ta Pak kok podo-podo ya marem to ya kaya ngono lho. Kau bilang aku gombal, kau bilang kecing. Kau bilang kecing, tak kecing ni salah parok. Ngawur toal aku naik cekelang ini kita pia terus lo. Nah cekia dah jinjang nomban kau kerama lagi. Aku rawle soalnya bengat ngomong aku. Umpama ya. Pi ngomong apa ni? Kau hembungi mengatakan aku sido. Aku tak mungkin kopi ku kecing. Kaya apa aku gomban penak, aku ngomong papaya yang tadi aku jawa itu loh. Kaya ngomong apa? Ini mau medan kok, ini mau medan. Ron, bonsai kaya pilih? Urep. Bonsai, urep. Iko ngomong mati, udah larang tegak. Bonsai, urep. Iya. Seket, ewu. Iya. Badya, sing apa itu? Kirek cilik, sing dan siap gitu. Mati. Dekat. Lah iki piro? 10.000. Nah, 50 kan 10.000 akeh ndi? Lah saka 10.000. Gomong. Iya. Wis tak bawa. Akeh ndi? 50 kan 10.000 akeh? Akeh 10.000. Lah iya gomong. Mas sapa? Akeh 50. Oke, 50. monster kok. Iron, nggih, Pak Dio. Karo kowe putih. Aku ngerti kowe mau sahabat-sahabat kowe ngono. Bapak Rabi iki ora kanggo bapak pribadi. Ning yo kanggo kowe, kanggo keluargane. Lho, ndang ngono. Ah, dirabekne iki. Ora. Iki aku dhewek kok dirabekne. Sampeyan numpak ngendika napa? Bapak Rabi iki kanggo putih yo kanggo kowe. Berarti awake dhewe bareng wani milih aku. Wani milih piye? Tegese lah dirabekne to. Tegese iki ibumu iki kanggo ngatur keluarga kene kabeh. Oh, tadi niku lho. Dadi ibu sita reok wong tuwa. Aku kaya kurang mudeng karepe iki dadi wakile bapak. Nah, kaya ngono lho sak maksudne. Lajeng Mbak Ibu napa sampun ibumu wis tak boyong rene iki. Kok diboyong mriki? Pak Ibu malah wis teko kene ten pundi, Pak? Iki anu papaken, Pak. Lah, ten pundi? Ning kan njaba kan. Kejawi, kok ya rajak mlebu pisan ya. Ya wis isin lho kan. Ibumu wis tak boyong rene pisan ya. Lha kok nenten, Pak? Mboten nenten. Ora enak, ora enak. Sekono bangun lah, Pak. Lah, Pak. Oh, wong nek anu ki nggih kacamata. Nah, ngono. Kau tak tambahin disini. Eh, kamu lho. Hei! Jangan! Coba itu kaya konoan. Masa nih jabang kena rana? Buat tenang, itu mau. Kamu golein mau pilih. Duko ngerana. Kurang pas oleh mu golein. Iya, Pak. Pak! Lho, kamu? Kau golek-golek sih, Mbak. Ini siapa itu? Alhamdulillah, ibu. Ibu siapa? Lo tukang beca. Lo tukang beca diceret kene. Nah, ibu mboten enten. Lah sing napa? Enten wong gambung. Lah. Wong bapak ibu mboten enten ten isor wit. Enten wong nuwun sewu mboten kok kenyek. Iya, iya, iya. Klambine elek, wonge cumpang camping. Kalih cah wedok mboten. Wedok loro? Nggih. Yo iku calon ibumu. Lho, ora enak ndase kok. Saya nenek dasar ni patung. Percuma. Patung. Ni kau mau? Jadi kau mau? Sana ejar ini. Wah. Mana nenek dia? Aku bersolat saya buat. Lo. Lo cuma nampak kau tak tambahi, tak tambahi. Lo tambahi. Lo tak tambahi. Kena kena kena kena. Ora. Kena kena kena kena kena. Yo yo yo. Ayah. Ya. Pak Dio. Iron. Ya iki ibumu. Niki. Ya iki anake Bu Niki. Ya. Ayo tepat ibu. Kita ya. Kita ya. Pas ya. Eh, tempat tidur kok bukain piye to iki, heh? Napa niku? Tempat tidur. Tempat tidur lho, Le. Tempat tidur jengkule klocok iki, Wah. Lah kok mangan sampun iki apa, heh? Nang klosok kok. Ora, aku ngomong apa sih? Tempat tidur. Tempat ya apa? Panggonan. Tidur turu. Lah iki panggonan turu ya apa sih diarani? Ya iki tempat tidur. Tempat tidur. Tempat tidur, kawan. Eh, tempat tidur, tempat tidur. Wong saka desa. Pangangkatku tak gawana kutho iki ben ngrobah nasibe, ben ngrobah takdirte. Iya ngono. Dipun kerasan-kerasanaken kula pembantune Pak Harjo kalih niki. Kenake ning putih niki. Nika. Kenal napa? Iki ibumu, iki putrane ibumu. Tuwon iki ta bu iki? Iki umure wis pira? Ambe niki ketoke tuwon niku. Ora niki umure pira? Niki umure dik 15. 15. Ini sih pak, betul kan tahu ini kelaine usum tikus kae kok. Usum tikus. Ya ya ya wis ya berarti ya tuwa iki. Tuwa mriku niki kepenak. Lamine sinten yo? Lah niki. Niki jenenge merah. Merah. Merah. Nek putih. Wah, bocah loro iki gendera. Kok gendera? Merah pula. Merah putih. Ya bae lho. Keke to. Tuwek pundi? Tuwek niki. Tuwek iki. Ora niku. Rambuté kok akeh iki. Lah ora dipot. Lah ya paling ketel iki kok ya. Oh iya Kang. Niki merah niki putih. Iya iya iya. Lah jenengan? Kula Sinem. Lut. Sinem. Sinem saking King Pangkur. Bakul, bakul suka pecel jiwan. Bang, sinem, eh? Sinem warung pangkur. Pangkur, warung suka pecel pangkur. Ron, entah mau. Orangnya apa toh? Iya. Eh? Bapak itu mesti kecewa. Kok iso? Kecewanya apa? Biar gak raku. Orangnya, kowe kok ngomong bisik-bisik karo kinon nek sinem bojoku iki taruh tau karo kowe pun kenal kula tau teng panane bakul to sego pecel iki sego pecel marung lah kula jajan kula jajan kali niki tole niki nek iki jajan karo kinon to niki tole kinon niki dulure wedok niki niki dulure iki apa to Pak apa jajan acara jenazah badhe dipun bidal. Disimpen sing apik. Ayo, simpen sing apik. Gale muring. Hei. Dipengin bandar otok tangga bandar otok. Nggih. Pancen kanane wong desa iki ngono ora tau ngerteni kahanan kutha sing kaya ngene. Ya sepurane to Mas. Kok ketoke kesel ado. Anu wong ben anu radek ketoke kring iyam-iyam. Adus adus adus. Ya salin se. Adus e. Didus iki. Adus dhewe. Lah didus. Hei, bagian didusi aku. Ayo Pak, didusi Pak. Didusi Pak. Nggih. Eh tanggung aku kok. Gendang arep mburi. Malah yo. Ye, Pak. Ye. Wah, ya enggak masalah. Ayo, mburi. Ayo, menengah yo. Pak yo. Ayo didisi. Kalau kita bawa kiri pokoknya kan. Terus, jangan mburi, jangan mburi. Kerasan-kerasan ya pancen ya kaya ngono anane ya iki ngono kembang kuku ya sama ya. apa? Rusak. Kenapa? Enak banyolan apa neng? Rusak. Enak apa? Enak banyolan apa neng? Jeding, jeding pulau lek pulau ngompo kali bagio. Mulai isuk. Ya. Dijeguri. Piye to, Pak? Yo kek mau lamben. Yo. Ora kon nyopot to. Bapak dicacah dijerat bakane, Pak. Bakane, Pak. Aku tak ajeng. Hei, ojo. Iki opo kok sampeyan malah ajeng njeluk nyapa lho iki. Yo sampe ae aku. Aku wedi, Pak. Apa apa nek apa? Eneng apa, eneng apa? Eneng apa, eneng apa? Eneng apa, Pak? Ojo dijeluk lagi. Pak ya, ojo diwedeni. Eneng apa, eneng apa? Eneng apa? Mesae tak seta. Eneng banyolan opo lagi? Eneng apa? Guling. Apa? Diganti kan kuat diganti ireng, Bu. Aja aja tak diganti. Aja ireng kaya wis. Diganti kaya ninja, kaya ninja. Nggih. Bu. Nggih, tas pundi, Mas? Iki ngene ya. Iki putih iki anggepen kaya anakku. Oh, nggih. Lah, Mbak. Wong loro iki badhe karo kira ni pembantu. Batur. Batur ana kene. Dadi kok perintah opoe kok kongkon opoe ben dileksanakake. Oh, niki lho. Sing niki lho nggih. Ya karo kowe. Nek kula batur lha nek niki pembantah. Pembantu. Pembantu ya. Iki kena dikongkon. Kena dikongkon. Aku kok tepakna ya. Aja kuwatir. Betul-betul nak anu kowe. Bomo. Ya. Iki kebenaran aku iki kan ketemu karo kadang kulawas. Wis sapu tanganmu. Sing arane Pak Haji Nurali sing ono Hong Kong. Dadi aku arep nang Hong Kong terus. Lho. Tinggal Hong Kong. Kok ada Thomas? Iki apa? Hong Kong. Haji Nurali. Pak Haji Nurali itu kok ngebel ke Hong Kong. Iya, ini dari Hong Kong. Jadi aku arep ninggali kowe kabeh iki nang Hong Kong ya. Mula omah sak isine iki tak pasane kowe ya. Lah masalah keamanan tak pasane kirun karo Bagyo ya. Oh masalah ker genteng dipun pasrahaken kalih pasane Bu keamanan. Tak pasane kowe karo si Bagyo. Sing ngene iki lak masalah isen-isen. Lah ki rek. Ki rek sapa? Kirun. Ki rek karo Bagyo niki terus pripun? Kok ki rek sing anu ingon-ingon to? Lah iki tanggamu wong loro no. Napa? Lah kowe nek Bagyo kok bajul. Yo iki tanggamu wong loro ya. Nggih, Pak. Iya, Pak. Nggih, Nduk. Yen jenengane iki tindak oleh lan senole ala ta. Jaluk apa, Nduk? Dipundhuke kain sutra nggih, Pak. Aja kuwatir. Lah kowe jaluk apa, Bak? Kowe pesen apa, Bu? Kowe jaluk apa? Anu ditumbakne nika lho, srandal sing dhuwur nika lho. Oh, iya. Sandale kaya perahu lho. Sok aja kuwatir. Lah kowe Lakwe tukane apa bang? Aku tukane manuk cilik. Cih, wis jarang ya. Sing hati-hati tak tinggal. Ya nduk ya. Ibumu kowe kudu bekti karo wong tuamu. Wis aja rewel ya nduk ya. Monggo, kula jerate. Ayo besok ya. Wis ya tak tinggal ya. Monggo ya. Ya. Bapak terno ya. Wes engko aku tak ning omah lah jaga telu iki. Jaga telu ayo bareng kok. Eh nyapa aku telu iki lho. Kendaraane iku lho. Oh iya wes. Monggo kula tak keterake Bapak. Ning putih niki Ibu, niki Dulur. Nuwun sewu. Tiket pesen ya. Sampun. Tiket apa numpak anggota umum yo tiket. Nah, hati-hati lho Bang jam mulih ya, Le. Ya ora mungkin lho. Lho, iki tak mriki. Ya apa mulih? Yo ndang ngeterne Pakmu ndang bali ngene. Aku tunggu omah. Piye ta? Kae lu kok. Eh, Bimu. Kok barang iki di pasrahne. Kowe ya ora pareng makan. Aku ibu e dhewe iki ya di aku asine. Aku asine yo. Ora pareng makan lho ya. Ya seneng kok duwe adik iki. Upama adimu kuwi godhon lukari, kuwi aja mbok senggo yen kuwi serik atine ora. Kuwi ndame senenge atimu. Nggih kok nono-nono. Sipor atimu yo. Apa ta, Bang? Bang, era ki ngapa ta? Kok tangane kenanangan ki ngapa? Lah aku kok nabae ngene iki ta, Mbok? Wong bajare goblok. Ora napa, Nduk, tangan jani adikmu. Bang, apa? Aku jalukku wibu. Lambemu jowo, Mbok. Lah tadi kei aku nangis. Ayo, wes kan kendang dolan. Mak.